Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ayat berikutnya dari surat Al-Hadid ayat keempat. Huwalladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Huwa, dialah Allah, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan, as-samawati, 7 lapis langit, wal arda, juga 7 lapis bumi, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Ya. Di sini meskipun di sini lafaz al-ardha lafaz mufrad, ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ardha. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit, ya, dan bumi. Ya, meskipun di sini bumi dalam bentuk mufrad, tapi maksudnya, ya, 7 lapis bumi. Bagaimana telah datang dalam surat, sudah kita lewati di surat At-Talaq, ya, surat At-Talaq ayat 12. Bisa dimurajaah kembali surat At-Talaq ayat 12. Ya, ya, ini ayat terakhir dari surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan menciptakan langit semisal dengan 7 lapis, dan menciptakan bumi semisal dengan 7 lapis langit itu. Ya. Yani mithlahunna, semisal dengan 7 lapis langit itu, artinya juga bumi 7 lapis. Begitu. Sama 7 lapis juga. Dan ini diperjelas dalam hadis muttafaq alaih, ya, man zalama qida shibrin min al-ardi tawaqahu Allahu min sab'i aradin, man zalama, barang siapa mendzalimi hak orang lain, merampas tanahnya, qida shibrin, sejengkal saja tanah orang lain dirampas, ya, qida shibrin minal ard, kurang sejengkal dari tanah orang dirampas yang zalim, secara zalim, tawaqahu min sab'i aradin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan dia. Ya. Sampai 7 lapis bumi. Ini menunjukkan bahwa bumi juga 7 lapis. Nah, seperti pada ayat 12 dari surat At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Naam. Jadi ini tafsir huwalladhi khalaqa samawati wal arda, meskipun disebutkan al-arda di sini dalam bentuk mufrad, kata tunggal, tetapi ya, maksudnya adalah 7 lapis. Sama dengan 7 lapis langit. Semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari berawal dengan hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Jadi Al-Ahad, Al-Itsnain, Al-Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7 hari. 6 hari. Bahwa. 6 hari. Nah. Sittat ayyam, dalam waktu 6 hari. Baik. Jadi dari 7 hari dalam sepekan itu hanya ada 1 hari yang kosong. Ya. Hanya ada 1 hari yang kosong dari penciptaan makhluk-makhluk itu, karena Allah Ta'ala memulai penciptaan langit, ya, bumi dan seisinya di hari Ahad, berakhir di hari Jumat. Jadi hari Sabtu sudah tidak ada, karena sudah tuntas di hari Jumat. Nah, jika ada yang bertanya, jika ditanyakan apa makna 6 hari itu, apa makna 6 hari itu, nah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, wal ayyam atlaqaha Allah azza wa jall wa lam yubayyin anna al-yawma 50 alf sana aw aqall aw aqallu aw akthar. Allah Ta'ala di ayat ini dan yang semisal dengannya memutlakkan kalimat sittat ayyam dalam waktu 6 hari. Dan Allah Ta'ala tidak menjelaskan bahwa satu hari dari 6 hari itu senilai 50 ribu tahun atau kurang dari itu atau lebih, ya, panjang dari itu. Tidak. Tidak dibatasi. Wa idza atlaqa, apabila Allah memutlakkan penyebutan hari, yuhmalu 'alal ma'rufil ma'hudi, maka maknanya dibawa, ya, kepada, jadi dimaknai dengan makna yang diketahui bersama, yang dikenal bersama, wa hiya ayyamuna hadhihi, yaitu hari-hari kita ini, karena Al-Quran ini Allah turunkan, ya, kepada hamba-hambanya. Nah, mereka yang diajak berbicara dengan Al-Quran ini, mereka yang mukhatabun, yang diturun kepada mereka untuk mereka baca. Ya. Untuk mereka baca Nah, Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya, ya, dari atas langit didengar oleh Jibril. Jibril menurunkan kepada Muhammad alaihissalam. Muhammad alaihissalam membacakannya kepada umat sampai ke tangan kita. Ya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seisinya dalam waktu 6 hari, Allah mutlakkan 6 hari tanpa dibatasi hari itu dengan nilai tertentu, itu berarti dimaknai apa yang kita fahami. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memutlakkannya seperti itu. Berarti 6 hari ya, yang dimaksud tersebut adalah hari-hari yang kita kenal. Nah, dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dalam hadis yang sahih, ya, bahwa hari-hari itu adalah mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. Nah, di hari Jumat selesai. Jadi hanya hari Sabtu yang kosong. Jadi tidak ada proses penciptaan di hari Sabtu, kosong, karena sudah selesai di hari Jumat. Nah, jika dia mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan langit bumi dan seisinya dalam sekejap, filahwah, ya, jawabannya tentu saja demikian. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, jika ada mengatakan demikian, fal jawab bala, jawabannya tentu saja. Li'anna amrohu idza arada syai'an yaqulu lahu kun, karena sesungguhnya urusan Allah taala mudah sekali. Allah Maha Kuasa, jika menginginkan sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, Allah hanya mengatakan kepada sesuatu yang ingin dicipta itu, kun, terciptalah kamu. Setelah selesai Allah mengatakan kun, fayakun, maka tercipta apa yang Allah inginkan, persis yang Allah inginkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, innama khalaqaha fi sitati ayami wallahu a'lam hikmatain, ni faedah bagi kita. Hanyalah sesungguhnya Allah menciptakannya dalam waktu 6 hari, wallahu a'lam, li hikmatain. Karena dua hikmah, ada dua hikmah di baliknya, disebutkan oleh ulama. Dinukil oleh Ibn Al-Faymin sekarang dalam tafsirnya, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama, anna hadhil makhluqati yatarattabu ba'duha ala ba'd, sesungguhnya makhluk-makhluk ini, ya, satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Farattaballahu ta'ala ba'duha ala ba'din, maka Allah ta'ala, ya, menciptakannya dengan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan ada urutan penciptaannya. Hatta ahkamaha, hingga Allah ta'ala menyempurnakan semuanya. Wantaha minha fi sittati ayyam, dan berakhir di dalam waktu 6 hari. Baik, sebelum lanjut pembacaan hikmah yang kedua dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana urutan penciptaannya? Mana yang lebih duluan? Bumi atau langit? Jawabannya lebih duluan bumi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Setelah itu Allah menghidupkan bumi, mengeluarkan airnya. Ya. Menciptakan gunung-gunungnya sebagai pasak. Ya, menghidupkan bumi itu. Mengeluarkan airnya, tumbuhannya, ya, dan seterusnya. Allah SWT menciptakan langit, ya, setelah bumi. Jadi bumi 2 hari, kemudian Allah menciptakan langit, ya, 2 hari, kemudian Allah SWT menghidupkan bumi itu. Nah, mengeluarkan airnya juga dalam waktu 2 hari. Al-hikmah tsaniyah, hikmah yang kedua, anna Allah 'allama 'ibadahu at-ta'anni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud mengajari hamba-hambanya untuk ta'anni, untuk berhati-hati. Ya, agar manusia mengambil pelajaran dari perbuatan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menciptakan langit, bumi dan seisinya dalam waktu sekejap. Cukup dia mengatakan kun, langsung tercipta semuanya. Allah ingat, tetapi Allah menciptakannya dalam waktu 6 hari dengan urutan-urutannya, ya, keterkaitan satu dan yang lainnya. Agar manusia memahami bahwa jika membuat sesuatu itu butuh kehati-hatian, jangan ceroboh, tergesa-gesa tanpa perhitungan sehingga hasilnya salah atau kurang sempurna. Wa annal ahamma ihkamu syai'i lal faragu minhu, dan bahwasanya yang terpenting ketika membuat sesuatu adalah menyempurnakan sesuatu yang dibuat itu, bukan ya bagaimana supaya cepat tuntas. Iya, tetapi bagaimana supaya hasilnya bagus, sempurna, bukan bagaimana supaya cepat selesai. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan qattakunu hunaka hikamun ukhra la na'lamuha, boleh jadi di sana ada hikmah-hikmah yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Wa ma'a hadza la najzimu bih, bersama dengan ini kita tidak memastikan bahwa itu hikmahnya. Namun ini adalah upaya untuk menggali apa hikmah di balik itu. Dan dua yang disebutkan oleh ulama di atas itu, kata beliau, itu wajih, ya, pendapat itu wajih, artinya pendapat itu kuat, ya, kemungkinannya untuk dibenarkan bahwa itu diantara hikmah dibalik perkara tersebut. Meskipun demikian kita tidak memastikan ya hal itu. Wa naqulu, dan kita mengatakan Allahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, begitu ya, bisa difahami. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan langit, bumi dan seisi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah istawa, beristiwa 'alal 'arsy, di atas 'arasy-Nya. Arasy itu ya secara makna bahasa adalah singgasana raja penguasa. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta ini. Ya. Arasy itu singgasananya itu makhluk Allah yang terbesar, yang paling atas, yang paling atas ya dari seluruh makhluk-makhluk yang ada. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana ya arasy itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, besarnya, bagusnya, indahnya. Nah. Di antara zikir yang kita baca di pagi hari, ya, itu bertasbih 3 kali subhanallah adada khalqi. Apalagi setelahnya waridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimati, Maha suci Allah. Ya. Kita bertasbih menyucikan Allah yang Maha suci. Adada khalqi, sejumlah makhluknya yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Waridha nafsi, dan yang diridhai oleh dirinya. Wa zinata arsyhi, hadha huwa syahid. Dan hiasan yang menghiasi arasy-Nya, wa zinata arsyhi, dan sebanyak hiasan yang menghias arasy-Nya Allah taala. Nah, Allah mengabarkan bahwa setelah Allah menyelesaikan penciptaan langit, bumi dan seisinya, kemudian istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Apa makna istawa? Di kalangan salaf maknanya maklum, maknanya diketahui jelas. Ya. Dan itu akidah salaf, akidah sunnah jamaah. Kesimpulannya yang datang dari salaf maknanya dua, yaitu al-uluwu wal-istikraru, sebagaimana kata Ibn Ufayn rahimahullah. Kesimpulan yang datang dari salaf, riwayat yang datang dari salaf, makna istiwa ada dua, yaitu al-uluwu wal-istikraru. Al-uluwu artinya ketinggian, ya, tinggi di atas al-istiqrar, artinya menetap. Jadi thumma stawa 'alal 'arsy, maknanya kemudian Allah ya menetap, istiqrar, istaqarra, menetap, maha tinggi di atas 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, meninggi, maha tinggi, menetap di atas 'arsy. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara Allah istiwa di atas arasnya dengan makna yang telah kita dengar bahwa Allah ya tinggi menetap di atas aras. Bagaimana caranya? Itu perkara yang tidak boleh dipikirkan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya adalah ya, memaknai dengan makna yang benar sesuai makna yang datang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa ditahrif, tanpa dipalingkan ke makna yang lain, tanpa ditamthil, ditasybih, ya, tanpa disamakan hakikatnya dengan makhluk. Jadi jangan dikias dengan makhluk, itu tidak boleh, karena laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, sebenarnya dalam surat Asy-Syura. Ya. Tanpa melakukan takyif, yakni tanpa menetapkan kaifiyah, tanpa menetapkan kaifiyah, kita tidak boleh menetapkan bahwa oh cara Allah ya meninggi tinggi menetap di atas aras demikian demikian, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi jangan dipikirkan tentang itu. Semuanya ada caranya, ada kaifiahnya. Tetapi bagaimana? Ya, bagaimana itu kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa menjangkaunya. Di luar kemampuan kita, hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu kita tidak boleh memikirkan itu. Sebatas meyakini maknanya, ya, tanpa dipalingkan ke makna yang lain, tanpa di samakan ya dengan makhluk, hakikatnya berbeda dengan cara makhluk ya berbuat, berbeda hakikatnya dengan sifat makhluk. Nah, dan jangan diotak-atik dipikirkan bagaimana dan bagaimana. Nah, itu ditafwid, diserahkan secara penuh ilmunya kepada Allah. Bagaimana caranya itu kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas tidak sama dengan makhluk. Ya. Tayyib. Jadi di sini Allah mengatakan, ya sebelum lanjut, "Wallazi khalaqas samawati wal arda." Secara urutan penyebutan di sini langit dulu, kemudian bumi. Ya. Tetapi di sini kan pakai huruf ataf al wau, dan ini tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan urutan. Nah, dalam hal urutan diperjelas dalam surat An-Nazi'at, "Aantum ashaddu khalqan amis sama banaha." Rafa'a samkaha fasawwaha. Naam. Waghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ardha ba'da dhalika dahaha. Naam. Yang disebutkan di situ langit, penciptaan langit, kemudian wal ardha ba'da dhalika dahaha, kemudian setelah itu Allah menghidupkan bumi. Nah, jadi bukan menciptakan bumi tapi menghidupkan bumi. Ya, mengeluarkan airnya, gunungnya, dan seterusnya. Di surat Fussilat jelas di sana, ya, "Ha innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini." Apakah kalian kufur terhadap Allah yang telah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari? Dan seterusnya sampai pada firman Allah Ta'ala mengatakan, "Thumma stawa ilas samai wa hiya dukhan." Kemudian Allah istawa di sana lain maknanya. "Thumma stawa ilas samai," yakni qasada ila khalqis sama. Kemudian Allah, ya, bermaksud menciptakan langit. Kemudian Allah beralih kepada penciptaan langit. Yang ketika itu setelah Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Ketika itu berupa asap yang membubung ke atas. Wahia dukhon. Ketika itu. Asalnya dari situ. Dari asap yang membubung ke atas setelah Allah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Diciptakan oleh Allah bumi itu belum dihidupkan, begitu saja ditinggal oleh Allah Ta'ala. Belum dikeluarkan airnya, belum dipasang, ya, gunung-gunungnya, belum dikeluarkan tumbuhannya. Ketika selesai penciptaannya dalam waktu 2 hari itu, Allah tinggal, kemudian, ya, bermaksud menciptakan langit. Allah beralih ke penciptaan langit yang ketika itu dalam bentuk wahia dukhon, asap yang membumbung ke atas. Kemudian Allah menciptakan langit dari asap itu. Nah. Juga dalam waktu 2 hari, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali beralih kembali ke mengurusi bumi. Allah kemudian menghidupkan, itulah makna wal ardu ba'da dhalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu Allah hidupkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Allah mengeluarkan dari bumi airnya, ya, tumbuhannya. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunungnya sebagai pasak, ya, agar tidak bergoyang. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Air, tumbuhan itu untuk kalian dan hewan ternak kalian. Nah, tadi itu secara urutan seperti itu. Nah, tetapi di sini didahulukan penyebutan langit, ya, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, karena langit itu, ya, di atas bumi. Nah, ya, lebih tinggi dari bumi. Nah, jadi bukan menunjukkan urutan di situ. Adapun rincian urutannya 6 hari itu bagaimana rinciannya, padukan ayat-ayat dalam surat An-Nazi'at yang saya bacakan tadi dan ayat-ayat dalam surat Fussilat yang dibacakan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Jadi setelah Allah menciptakan itu semua, Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy dengan istiwa yang hakiki, dengan hakikat yang tentunya yaliqu bi jalalih, sepadan selaras dengan kesempurnaan keagungan dirinya, dengan makna yang telah disebutkan, yaitu Allah Ta'ala maha tinggi dan menetap di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui ma yaliju, apa saja. Ini umum maknanya, apa saja. Yaliju yang masuk, fil ardi, ke dalam bumi. Kata Sa'di rahimahullah, min habbin, berupa hab, biji-bijian yang masuk, ya, masuk, tertanam dalam bumi. Wahayawan, hewan yang masuk ke dalam bumi, masuk ke dalam tanah, ya. Wa matar, air hujan yang turun dan masuk meresap ke dalam tanah. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu, dari apa saja yang masuk ke dalam bumi yang hanya Allah Ta'ala yang maha tahu itu semua. Wa ma yakhruju minha, dan apa saja yang keluar dari bumi. Ini juga bermakna umum, apa saja, ma apa saja yang keluar dari bumi. Min nabatin, dari tumbuhan, ya, yang tumbuh keluar. Wasajar, pepohonan, dan hayawan yang keluar dari bumi, naik keluar ke permukaan bumi. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa saja yang turun dari langit. Apa saja yang turun dari langit. Minal malaikati wal aqdari wal arzaq, kata Sa'di rahimahullah, dari kalangan malaikat yang turun dari langit, ya, untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Wal aqdar, takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang turun dari langit, karena Allah Ta'ala menetapkan, ya, takdir-takdir itu, ya, dari atas arasy. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memerintahkan suatu perkara terkait dengan takdir yang ditetapkannya, Allah berbicara dari atas arasy, didengar oleh malaikat pemikul arasy, kemudian disampaikan kepada malaikat penghuni langit ketujuh, kemudian penghuni langit ketujuh menyampaikannya kepada penghuni langit ke-6, dan seterusnya sampai penghuni langit, malaikat penghuni langit pertama. Itulah dulu, ya, sebelum diutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, saat-saat seperti itu kesempatan jin untuk mencuri dengar berita langit. Mereka, ya, bertumpuk-tumpuk dari bawah sampai ke atas. Ini menunjukkan kemampuan jin di atas manusia, ya. Mereka bisa numpuk-numpuk sampai ke langit dunia, langit pertama, mencuri dengar berita yang terdengar di atas. Ada yang sempat didengar, kemudian dibisikkan kepada yang di bawahnya, terus dibisikkan sampai ke bawah. Kemudian itu yang disampaikan ke, ya, wali setan dari kalangan dukun. Nah, itu yang kemudian diberitakan, ya, jika ada yang bertanya kepada dukun. Tapi mereka campur dengan banyak kedustaan. Nah, adapun setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ya, diperketatkan penjagaan langit sehingga mereka sulit mencuri berita. Ada yang mendekat ditembak ya pakai bintang ya. Nah, dipanah pakai bintang. Iya. Dan apa saja yang turun dari Al-Arzak, dari rezeki-rezeki yang Allah turunkan dari langit ke bawah. Naam, Allah Ta'ala yang Maha tahu itu semua. Wa ma ya'ruju fiha dan apa saja yang ya'ruju artinya naik ke langit dari bawah, naik ke langit dan masuk ke dalam langit karena di sini fiha. Ya, dijelaskan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Allah mengatakan ya'ruju fiha pakai harfu jar fi yang menunjukkan masuk ke dalam. Jadi naik dari bawah, dari bumi naik ke atas dan masuk menembus langit. Ya, minal malaika dari kalangan malaikat yang telah bertugas kemudian naik kembali ke langit. Ya. Melapor kepada Allah Ta'ala. Wal arwah dan ruh-ruh yang diangkat naik sebagaimana diceritakan pada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang sahih, ruh mukmin orang beriman ketika dicabut oleh malakul maut kemudian diambil oleh malaikat lain yang sudah menunggu tidak jauh dari situ, sudah menyiapkan kain kafan dari surga yang berbau harum, langsung dibungkus ruh itu dengan kain kafan yang harum dari surga itu, kemudian diterbangkanlah naik ke atas menembus langit. Ya, mereka permisi untuk dibukakan pintu langit yang pertama, dibukakan masuk terus naik, permisi ya dibukakan pintu langit yang kedua, dibukakan naik terus menembus sampai langit ketujuh sampai dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Nah, adapun ruh orang kafir yang celaka, ya tidak dibukakan pintu langit, ditolak sehingga dilemparkan kembali ke bumi. Nah, ya. Tapi bukan itu yang gentayangan ya, katanya orang ada gentayangan ya. Nah, itu, nah khurafat. Itu tidak benar. Itu mitos yang tidak benar. Ya, itu alam gaib sudah. Mereka sudah beralih ke alam gaib. Nah, kehidupan alam barzakh. Nah, tidak nyambung lagi dengan kita kehidupannya. Jadi yang gentayangan itu, yang menakutkan itu adalah setan dari kalangan jin. Ya, yang mau menyesatkan, menakut-nakuti. Jadi, jangan bodoh ya. Nah, jadi pentingnya kita berbekal dengan ilmu. Tayyib. Begitu pula kata As-Sa'di wal ad'iyati wal a'mali. Doa-doa. Ya, doa-doa yang terangkat naik ke atas kepada Allah Ta'ala. Wal a'mal, amal-amal salih. Naam, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u, kata Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Hanya kepada Allah naik ya, ucapan yang baik. Wal amalus salih, dan amal salih yarfa'uhu, Allah mengangkatnya naik ke atas. Ya. Dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Para malaikat yang menjaga ya, dan mengawasi amalan hamba-hamba Allah Ta'ala ketika naik melapor kepada Allah Ta'ala, Allah tanyakan kepada mereka dan Allah Maha tahu tentang keadaan hambanya, bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku, bagaimana kalian meninggalkannya, dan dijawab oleh para malaikat ya bahwa mereka dalam keadaan baik. Nah, mereka sedang beramal soleh. Naam. pergantian malaikat pencatat amalan itu, ya, pencatat amalan malam dan siang, pergantiannya di waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi mereka tinggalkan dalam keadaan mereka sedang sholat asar, naik melapor kepada Allah Ta'ala. Nah, mereka tinggalkan di waktu sholat subuh, melapor kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mereka sholat subuh. Nah, jadi malaikat itu naik. Ruh-ruh tadi juga sudah, ya, dijelaskan. Itu pula doa-doa, ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ya, amal-amal soleh, semuanya diangkat, dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Itu semua menembus langit, dihadapkan kepada Allah Ta'ala, wagari dhali dan yang lainnya. Nah, karena Allah di mana? Di atas arasy. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia ma'akum bersama kalian, menyertai kalian dalam keadaan Allah wujudnya, dirinya, zatnya di atas arasy yang mengatapi seluruh alam semesta. Arasy yang telah digambarkan, ya, makhluk Allah yang terbesar, singgasana Allah Ta'ala yang hanya Allah Ta'ala yang tahu indahnya, besarnya, ya, hakikatnya. Iya. Dan di atas sana juga ada kursi, kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah seluas langit dan bumi, lebih besar daripada langit dan bumi. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan dalam athar yang riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa kursi Allah adalah maudi'u qadamir rahman. Kursi Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah Ta'ala. Sekali lagi ingat, jika berbicara tentang sifat Allah, jangan membayangkan. Jangan membayangkan. Bagaimana, jangan dibayangkan. Diimani saja. Karena kita tidak mampu menjangkaunya, tidak mampu memikirkannya. Itu di luar kemampuan kita. Tetapi terfahami dari berita itu, dari ilmu itu, bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Arasnya saja seperti itu, kursinya saja seperti itu. Ya. Nah, tempat kedua kaki Allah Ta'ala, seperti itu besarnya. Bagaimana dengan Allah Ta'ala besarnya? Allahu Akbar. Ya. Digambarkan juga pada penjelasan yang lalu, arasy itu mengatapi surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga bagian tengah dan paling atas. Surga itu di atas langit ketujuh. Nah. Langit yang paling luas ada langit ketujuh. Kemudian langit keenam dan seterusnya, yang paling kecil ada langit yang kita lihat, langit dunia, langit pertama. Nah, sebenarnya digambarkan kemarin, bumi yang bulat ini, yang tujuh lapis, ya, dibungkus, ya, kan bulat, langit pertama, kemudian langit kedua juga begitu. Dan antara langit pertama, langit kedua itu jauh jaraknya, semakin ke atas semakin luas, kan, ya, alam itu, terus semakin luas. Dari luar jangkauan kita. Nah. Nabi alaihissalam telah dimuliakan oleh Allah lebih daripada hamba-hamba yang lain. Pernah mi'raj, Isra dan mi'raj, dianggap menembus sampai ke atas, sampai ke langit itu, sampai ke Sidratul Muntaha, indah jannatul ma'wa, yang tidak jauh dari situ surga. Nah, Jika ini sudah difahami, ya, orang yang berakal akan bisa memahami bagaimana maksud Allah mengatakan wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian, menyertai kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Tentu saja tidak masuk akal untuk dikatakan bahwa Allah bersama kalian di bumi, ada di mana-mana. Tidak masuk akal, itu hal yang mustahil, kan? Kata ulama, kata Ibn Ufayn rahimahullah, ya mungkin. Tadi sudah diberi gambaran bagaimana besarnya zat Allah Ta'ala dari penggambaran besarnya makhluknya, bumi, langit, surga, ya, di atas aras, di sana ada kursi merupakan tempat kedua kaki Allah Ta'ala. Jadi, ya, bagaimana mungkin, ya, tidak masuk akal itu, tidak logis. Hal yang mustahil bahwa kemudian Allah ada di mana-mana, di sana sini bersama makhluknya. Bumi di hari kiamat nanti digenggam oleh Allah Ta'ala. Langit dilipat dengan satu tangan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya penggenggamannya di hari kiamat. Was samawatu matwiyatun, dan langit, tujuh lapis langit dilipat oleh Allah Ta'ala. Biyaminih, dengan satu tangan, dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Yang satu tangan. Jadi bagaimana bisa? Ya. Itu mustahil, tidak masuk akal. Itu kesesatan dalam berpikir, dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Nah. Jadi makna wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, menyertai kalian dalam keadaan Allah di atas arasnya. Allah di atas arasnya tetapi menyertai kalian semua makhluk. Ya, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Ya, mengetahui kalian semua dengan ilmunya yang maha luas. Mendengar semua suara. Melihat semuanya, mengawasi semuanya, mengatur semuanya. Allah penguasa alam semesta ini. Ya. Allah mengetahui seluruh makhluknya yang ada di bawahnya, melihat mereka semua, mendengar mereka semua, mengatur mereka semua. Itu makna bersama mereka. Oleh karena itu Allah menutup, wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui, basir, Allah maha melihat, ya, bima ta'malun. Basir, apa-apa yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan, Allah melihatnya. Melihatnya dari mana? Dari atas arasy. Allah mendengar dari atas arasy. Allah mengawasi, mengetahui dari atas arasy. Itulah makna bersama kalian, bersama kita semua, bersama makhluknya seluruhnya. Ya, itu maknanya. Baik. Adapun akidah, keyakinan bahwa Allah di mana-mana, ya, Allah bercampur dengan makhluknya, ada di bumi, bersatu dengan mereka, yang ungkapan lain Allah di mana-mana, itu adalah akidah yang sesat, ya, akidah hululiyah, wahdatul wujud, ya, itu batil. Itu adalah kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Bisa difahami ini? Semoga difahami dengan baik, ya. Kita akhiri tafsir malam ini sampai di sini. Jazakumullahu khairan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.